Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buya, saya mau nanyakan masih masalah yang tadi, yang Bapak tadi, masalah syaitan ya. Saya mohon maaf. Saya butuh penjelasan, Buya. Sekarang kan banyak ditayangkan di TV-TV itu mengenai ruqyah. Ya mungkin pembahasan ini sudah dijelaskan beberapa waktu kemarin, cuman saya pengen lebih jelas lagi dari Buya sendiri. Itu ruqyah secara Islam itu seperti apa? Kemudian apakah yang ditayangkan di TV itu sesuai dengan Islam? Berdialog dengan jin apakah dibenarkan? Kemudian istilah jin diambil kemudian dimasukkan ke dalam botol, apakah itu benar dalam Islam? Kemudian banyak kejanggalan-kejanggalan di situ. Jadi mungkin bukan saya aja yang pengen mengetahuinya, mungkin banyak orang juga. Apakah itu real Islam sesuai dengan Islam yang di TV-TV tersebut? Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah ruqyah. Ruqyah adalah hak. Ruqyah itu sederhana. Ada dikumpulkan sama anak-anak ruqyahnya Nabi, kumpulan dari hadis Riyadhus Shalihin, sampai mengatakan hadi turbatu ardina wariku ba'dina. Nabi minta begini, ya syafi isfi, mendoakan minta kepada Allah agar didoakan disembuhkan. Kemudian diantaranya membaca surat Al-Fatihah. Itu ruqyah. Ruqyah itu enggak macam-macam kok. Enggak ada embel-embelan ada jinnya 2000, enggak ada. Tidak perlu ngomong di mulutmu ada ularnya. Wah serem banget ada ularnya. Ada ular. Tidak usah aneh-aneh itu. Ruqyah ada orang datang kepada orang soleh yang lidahnya penuh dengan zikir. Dia khusyuk kepada Allah. Tidak pernah terlibat dalam dusta. Kemudian dia tidak banyak dosa gede. Kemudian dia minta mendoakan. Itulah sebab kesembuhan. Ruqyah. Jadi ruqyah itu doa dengan membawa doa-doa yang diajarkan Nabi. Dan doa yang diambil dari Al-Quran yang diajarkan Nabi. Seperti dikisahkan seketika, yaitu ada seseorang masuk satu kampung. Kampung ini kampung asing, dilarang. Kemudian nunggu di luar perkampungan tersebut, ternyata ketua kepala sukunya itu sakit, mengirim utusan. Lalu utusan ini ketemu dengan salah satu sahabat Nabi. Utusannya datang, adakah di antara kalian ada yang bisa ngobati? Oh saya bisa. Ini ada orang sok tahu. Saya bisa, yang penting bisa masuk. Setelah masuk ke dalam, ya dia baca Fatihah, sembuh. Karena sembuh, senang disembelihkan kambing, langsung dipanggil ini rombongan tadi. Berita ini nyampe ke Nabi, ya Rasulullah, kami ini mau disuruh makan, tapi ini hasil daripada sahabat saya ini, sahabat kita ini yang sok tahu, maksudnya tiba-tiba baca Fatihah mengobati orang lalu sembuh. Nabi mengatakan innahal ruqyah, itulah ruqyah, pengobatan secara syar'i, mintanya kepada Allah berkat Fatihah tadi, baca Fatihah itu ruqyah. Kemudian ada doa-doa yang lainnya, ini doa-doa itu enggak panjang, ada doa dari Nabi pendek-pendek, atau baca Al-Qur'an secara umum. Qur'an adalah syifa, penyembuhan dari Al-Qur'an, dikatakan Al-Qur'an itu syifa, dengan keyakinan bisa jadi sebab kesembuhan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Ruqyah itu begitu, enggak usah pakai embel-embel yang lainnya ya. Kemudian kalau sudah pakai embel-embelnya, dimasuk wilayah-wilayah aneh nih. Misalnya apa? Jinnya 5.000, 2.500. Tawar boleh enggak nanti? Enggak tahu. Saya pernah ketemu orang model begitu, saya bawa cincin. Masya Allah, berat ini. Allah, Allah. Saya mulai kemarin gini, tengok berat-berat apa. Ini sudah lah, enggak usah bual depan saya. Pusing saya. Dipikir saya punya cincin, dibacain apa-apa, doa-doa gini-gini nih. Berat cincinnya. Ya Allah, jangan bual depan saya deh. Saya. Ini ada, belum lama ini. Orang minjem cincin saya, dia jago cincin kayaknya. Mungkin setelah itu saya nyanjung dia. Saya bangga cincin saya dipikir berat. Berat-berat. Semalam kemarin saya gini-gini juga enteng, berat-berat apanya. Ini model pedukunan itu begitu. Nah, mungkin saya mau disanjung Farhad senang. Wah, cincin saya berat, ada penghuninya. Ini Aladin nanti itu. Ini model-model pedukunan begitu sudah. Jangan urusan dengan orang begitu. Ada ularnya. ular itu dibawa bata-bata, semak-semak ular kok di mulut orang. Gak usah aneh-aneh deh. Habis itu jual jin, taruh di botol minuman, taruh botol jin, taruh botol gitu ya. Sudahlah, kalau surat sama orang begitu Anda minggir saja. Yang bisa menjadikan ramai kan media. Apa sih yang bisa Anda bisa dijual di media? Masuk ini itu berpikir kalau enggak aneh-aneh bingung nih. Hah? Jual tanggap jin. Saya pesen 3 deh. Suruh jaga pondok depan sana, berapa sih harganya? Kami yakin kalau ada orang jual jin untuk jaga pondok, 3 aja taruh botol, nanti insyaallah ini patungan mau bayar kok. Mana yang jual jin? Aneh-aneh ini. Ya ada itu semuanya. Jual jin, jual jin, jual jin. Jangan mual deh, jangan bikin umat pada kebingungan begitu. Sampai di majelis ini ada yang tanya kayak begini nih. Jadi gak ada ya, itu gak ada jual jin. Kemudian apa lagi tadi? Bukan, itu sudah selesai. Sudah selesai, saya sudah tutup. Bidannya sudah kamu datang. Nah ini yang baru nih, tadi pertanyaan apa tadi? Ada jin dijual? Hah? Apa? Ruga di TV ya ada yang benar. Saya tidak pernah nonton TV gitu, tidak tahu. Ya ada yang benar, ada yang enggak. Pokoknya kaidahnya begitu. Ruga di ruga itu sederhana. Misalnya mungkin by phone boleh. Sakitnya apa ibu dan sebagainya. Kemudian dibacain Bismillah. Karena orang soleh dia. Orang soleh itu ada anak begitu. Doain sembuh. Ini enggak bisa sembuh dengan obat itu. Tapi enggak pakai bual ya. Enggak pakai tambahan aneh-aneh. Khayal macam-macam nih. Ini untuk memberatkan ke amplop nanti ini. Kalau jin 1 kan cuma 1 juta, kalau jin 5.000, wah 5.000. Ini sudah enggak usah aneh-aneh begitu deh. Kita belajar enggak pernah dihadirkan seperti itu. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan bahwa jika ada orang mengaku-ngaku dia bisa ngobrol ketemu jin, oh dialog sama jin tadi ya. Ngomong sama jin dan sebagainya, ngobrol itu tidak diterima kesaksiannya. Apakah ada orang ngomong sama jin? Ada. Ada. Tapi ada ini bukan berarti setiap orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau modal pendusta ya ngomong bisa. Ngaku ngomong sama jin. Tapi ada orang ngobrol dengan jin. Ada orang yang jadi gurunya jin, Syekh Yasin Al-Fadhani. Bahkan pada zaman Nabi pun belajar dari jin. Ada. Ada. Jadi orang mengajari jin ada. Dan obrol dengan jin ada. Cuman tidak semua orang yang ngaku ngomong sama jin itu benar. Kalau pengen tahu benar tidaknya, lihat kebiasaannya orang jujur atau tidak. Kalau orang ini selamanya jujur, gak pernah berbohong, sedikit gak berbohong, lah mungkin omongannya benar. Nah itu, mungkin omongannya benar. Ngobrol sama istri yang baik, ngobrol sama tetangga, ngobrol sama jin, serem banget dia. Gak deh, saya juga gak mau gitu. Gak pernah berangangan saya. Tapi memang di pondok juga aneh-aneh. Dulu kita punya kawan di pondok itu pengen ketemu jin, baca surat jin terus setiap hari. Itu ngapain ketemu jin, memangnya asik tuh. Ketemu sama orang ajib ini, ada yang bawain roti, bawain minuman, susu, sama jin. Saya tidak pengen ketemu jin, alhamdulillah. Dan tidak pernah ketemu jin sampai hari ini. Tidak pengen ketemu jin. Kalau saya berangan-angan, kalau saya harus kerja keras, saya pengen ketemu Rasulullah gitu aja lah. Ketemu jin, ngobrol sama jin, tidak usah ya. Ngobrol sama keluarga yang enak, selesai. Nah ini nih, kalau belajar di sini ya begini, tidak usah aneh-aneh deh. Takut masuk wilayah yang sangat dibenci oleh Allah, wilayah dusta, wilayah bohong. Orang mukmin itu mungkin bermaksiat tapi tidak semestinya berbohong. Berbohong adalah simatul nif munafikin, kerjaannya orang munafik. Berbohong sekali berkembang. Ada seorang mukmin pernah melakukan pencuri, ada seorang mukmin lah, tapi mukmin tidak semestinya berbohong. Makanya kita tutup sebab-sebab berbohong, tutup. Kemarin kita bicara mimpi Rasulullah, hati-hati. Minggu yang lalu kalau tidak salah. Awas, jangan sampai di pondok rame ketemu Rasulullah. Sak pondok jadi pendusta semuanya nanti. Ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasulullah. Biar dibilang pondoknya pondok hebat, semua yang mondok di situ ketemu Rasulullah. Gitu. Hati-hati, akhirnya baik. Sama di pondok Al-Bahjah, enggak ada orang melihat jin. Kalau ada santri di kamar mandi ketemu jin, tak bilang kamu jinnya. Itu. Alhamdulillah sampai hari ini enggak ada orang lihat jin di pondok. Macam-macam, awas ya. Alhamdulillah, enggak ada jin sampai hari ini. Pokoknya yang ngaku ngelebih jin bilang dusta dia. Enggak ada sampai hari ini orang ngaku ngejin. Pondoknya gede di pojok sana gelap. gelap, enggak ada orang ngapain jin. Tapi ada sebagian tempat jin terus setiap hari. Setiap malam ada jin. Setiap hari yang lihat jin, yang banyak dusta. Itu yang saya pangkas, maka saya omongan saya keras begini, pangkas, enggak ada, jangan dusta. Jangan dusta, dusta itu besar di hadapan Allah. Jangan bohong. Selesai, wallahu a'lam bishawab.